Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita dimudahkan kembali untuk bisa kembali bermajlis di tempat ini, melanjutkan pembahasan tentang masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan kaum jahiliyah yang bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita masuk pada poin yang ke-38 pada malam ini. Pada poin yang ke-38 ini, butuh kita untuk konsentrasi memahaminya sebagaimana poin-poin yang sebelumnya. Namun ini lebih, karena pembahasan yang akan kita sampaikan mungkin beberapa kali pertemuan ke depan. Bab yang berkaitan tentang kewajiban beriman terhadap nama Allah dan sifatnya, asma'u wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini kita langsung masuk ke kitab supaya nanti mukaddimahnya sudah masuk ke kitab. Qala syaikh, ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatihi. Termasuk diantara kemungkaran yang ada di kalangan kaum jahiliyah adalah mereka ilhad, menolak dan mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Menolak, mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan ini, kemungkaran ini, dinamakan dengan ilhad. Ilhad dari kalimat lahada, yang biasa kita kenal dengan kalimat liang lahad. Apa liang lahat? Dikatakan liang lahat di kuburan. Kuburan itu seperti ini. Digali ke bawah. Kemudian digali pula menjorok ke arah barat. Bagian dasarnya dibikin seperti gua menuju ke arah barat. Di bawahnya. Ini namanya liang lahat. Untuk kemudian jenazah dimasukkan ke liang tersebut. Baru kemudian ditimbun dengan tanah. Ini ketika tidak menggunakan jangka kayu yang sebagai penutup di atasnya jenazah, dimasukkan ke dalam sebuah liang yang memang digali menjorok ke arah barat untuk kemudian dimasukkan si mayit ke arah di luang lahat tersebut. Lahat secara bahasa adalah keluar dari jalur yang lurus. Ini namanya lahad. Ilhadun pada pembahasan kita adalah seorang yang menyimpang pemahamannya dari jalur yang ditentukan dalam syariat. Menyimpang keluar dari pembahasan yang diajarkan dalam syariat, maka itu disebut dengan ilhad. Wadharul ladzina yulhiduna fi asmaillah. Biarkan mereka orang-orang yang melakukan ilhad. Sejauh mereka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Akan disiksa dengan siksa yang azab. Karena mereka melanggar pemahaman yang benar dalam hal asma wa sifat. Ini makna ilhad. Adapun bentuk-bentuk ilhad, di antaranya adalah menolak nama dan sifatnya. Menolak. Misal seperti saya tidak percaya Allah memiliki nama ini, nama itu. Saya tidak percaya Allah memiliki sifat ini, sifat itu. Ini namanya ilhad. Pelanggaran terhadap asma wa sifat. Maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, musyrikin jahiliyah, mereka jatuh pada penentangan dalam bab asma wa sifat. Apakah ada di umat ini orang-orang yang juga seperti mereka yang menolak asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya. Bahkan banyak sekali. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada satupun ahlul bid'ah kecuali dia jatuh pada perkara asma wa sifat. Baik itu qadibatan total atau sebagiannya. Menolak total atau menolak sebagiannya. Ini mukaddimah kaum muslimin, insyaallah akan lebih jelas dengan berjalannya waktu. Termasuk dari ilhad, pelanggaran dalam bab asma sifat adalah menerima sebagian dan menolak sebagian. Ini pelanggaran. Menerima sebagian dan menolak sebagian. Kalau yang menolak sebagian, contohnya kaum Jahmiyah. Pengikut seorang yang bernama Jahm ibn Safwan. Mereka menolak untuk beriman kepada nama Allah dan sifatnya. Mereka menolak seluruhnya. Ini Jahmiyah. Adapun yang menerima sebagian dan menolak sebagian, ini seperti Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka beriman kepada sebagian nama Allah dan menolak pada sebagian yang lainnya. Bukti mereka menolak pada sebagian yang lainnya, mereka menentukan nama Allah hanyalah sekian. Sekian tersebut ketika sudah digabung oleh mereka antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah menjadi 20. Asy'ariyah hanya menetapkan 7 nama Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian dicampur dengan yang lainnya, berkembanglah sebuah pemahaman yang menentukan batasan tertentu sehingga tidak mengimani yang lainnya. Ini juga pelanggaran dikarenakan nama Allah Azza wa Jalla jumlahnya sampai berapa? Sampai 100 kurang 1. Dan ini 99. Ini juga nanti akan kita bahas insyaAllah tentang jumlahnya. Ini ilhad wa kaum muslimin. Termasuk dalam hal ini ilhad, pelanggaran dalam bab asma wa sifat adalah adanya ta'wil. Ta'wil memaknakan sebuah nama Allah dengan makna yang lain. Ini ta'wil. Ini juga insyaAllah akan lebih jelas dengan contoh yang akan kita sampaikan nanti insyaAllah. Atau pada pertemuan akan datang. Ta'wil. Memaknakan istiwanya Allah di atas arsy dimaknakan dengan istaula. Ini tawil. Ini juga masuk pada bab tahrif. Tahrif. Ya, tawil yakni tahrifun batil. Tawilun batil. Merubah dari kalimat istiwa yang seharusnya kita meyakini Allah bersemayam, Allah berada di atas arsy, diganti maknanya dengan istaula, Allah menguasai arsy. Apakah ini salah? Salah. Makna istiwa bukanlah terjemahnya istaula. Atau makna yadun, Allah memiliki tangan. Kemudian dimaknakan dengan kekuasaan. Ini juga salah. Salahnya bagaimana? Insyaallah akan berjalan pembahasan demi pembahasan ini. Termasuk ilhad, pelanggaran dalam hal asma sifat adalah tasybih. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Menyerupakan Allah, menggambarkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Termasuk pada tasybih adalah tamthil atau takyif. Menggambarkan bagaimananya Allah Azza wa Jalla di benak kita. Ini juga hal yang dilarang dalam agama kita. Karena tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan manusia. Tidak boleh kita menggambarkan Allah Azza wa Jalla di benak kita dengan sebuah gambaran tertentu. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun juga. Apapun itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Tidak ada. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ditetapkan nama Allah tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Ini semuanya disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat ilhad. Dosanya kaum muslimin adalah dosanya kaum musyrikin zaman jahiliyah dulu. Juga dosanya Yahudi wa Nasara. Sebagaimana Nabi kita mengatakan akan adanya orang-orang di umat ini yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Satu jengkal demi jengkal. Sehasa demi sehasa. Maka terjadi pula di zaman umat ini. Orang yang melanggar dalam bab asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Sehingga pembahasannya sangat luas sekali. Dalam banyak kitab. Pembahasan ini disampaikan oleh banyak para ulama kita. Di antaranya Aqidah Wasithiyah. Karya Syekh Islam Taimiyah. Atau kaidah-kaidahnya secara khusus dalam kitab Qaidul Muslah. Karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Atau dalam kitab Lumatul Itiqad. Yang pernah kita baca di Masjid Muhajirin beberapa tahun silam. Itu juga pembahasan tentang asma sifat di bab-bab yang terdepan. Maka penting sekali kita untuk memahami tentang asma wa sifat dengan baik dan benar. Sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Karena kalau kita berbicara tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan metode selain metodenya mereka, pasti salah. Pasti salah. Hal yang dipastikan. Anda meyakini asma sifat dengan metode selain metodenya Rasul dan para sahabat pasti menyimpang. Apakah menyimpang dalam jalur menyerupakan Allah dengan manusia, atau menyimpang dari jalur menolak nama dan sifatnya, atau menyimpang dari jalur menafsirkan dan menerjemahkan nama Allah kepada terjemahan yang tidak semestinya. Harus dengan manhajnya mereka. Ini pembahasan yang pelik. Tidak boleh kita berbicara tentang nama Allah dan sifatnya tanpa ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk sekarang kepada beberapa kaidah penting. Ya, tadi saya hanya sekedar menggambarkan betapa bahayanya seorang yang berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa bimbingan ulama ahlu sunnah. Karena penyimpangannya sangat dahsyat sekali. Kita masuk kepada pembahasan di pembahasan. Yang pertama kita sampaikan ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Dalam kitab beliau Ithaful Qari Syarah terhadap kitab Syarh Sunnah. Wa min al-imani billah. Ini ucapannya beliau. Termasuk diantara iman kita kepada Allah adalah imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman meyakini terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah caranya mengimani nama Allah dan sifatnya? Caranya adalah dengan ifbatu ma athbatallahu li nafsih wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Antum tulis kaidah ini. Ini kaidah yang akan terus terulang dalam pembahasan-pembahasan kita dalam bab asma wa sifat. Itsbatu bi kulli ma athbata bihi Allah. Menetapkan semua nama-nama Allah yang ditetapkan olehnya dalam Al-Qur'an. Wa asbata lahu rasuluhu, dan juga apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini segala yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang paling penting dalam bab asma wa sifat. Apapun yang Allah sebutkan, Allah Sami'un, Qadirun, Basirun, Alimun. Meyakini dengan itu semuanya sepenuhnya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Meyakininya sepenuhnya. Karena Allah yang memberitahukan kepada kita. Allah yang menyebutkan tentang zat-Nya. Allah dalam Maha mendengar, Allah Maha melihat, Raqib, Allah Maha mengawasi. Allah Sami' Maha mendengar, Basir Maha melihat. Rahimun, Azizun, Ghaffarun, Razzaqun. Maha penyayang, Maha kasih sayang, Maha pemberi rizki. Muhyi wa mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Semua yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nama Allah dan sifatnya, wajib kita mengimaninya, mempercayainya. Demikian pula yang ada dalam hadis Nabi. Nabi memberitahukan, saya sebutkan di antara dalil yang sangat banyak sekali. Rasul menyatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya inda kulli thuluthil lail minal akhir, inda thuluthil akhir minal lail. Nabi kita memberitahukan, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam. Thuluthil akhir minal lail. Malam dibagi tiga. Sepertiga yang terakhir. Kita meyakini seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Dan insyaAllah kita akan sebutkan dengan berjalannya pembahasan di pembahasan. Ini kaidah pertama. Sehingga kalau kita memegangi kaidah ini, apapun yang kita dapati nas berbicara masalah asma wa sifat, kita meyakini sepenuhnya. Yang kedua, min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala takyifin wala ta'tilin. Ini yang tadi kami sampaikan di atas. Menetapkan segala apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tanpa min ghairi takyifin, tanpa kita membagaimanakan. Seperti apanya digambarkan di dalam benak, la min ghairi takyif, tanpa membagaimanakannya. Wala ta'tilin, tanpa kita menolaknya, tanpa menolak. Ditetapkan diimani tanpa menolak. Tanpa tajwihin, tanpa menyerupakan. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan. Dan yang keempat, wala tamthilin, dan tanpa kita apa? Menyerupakan dengan makhluknya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Dustur dalam bab asma sifat disebutkan dalam barulah oleh syarah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Dasar paling utama dalam bab asma sifat, dustur itu kalau bahasa kitanya undang-undangnya, aturannya, dasar yang paling besarnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini kaum muslimin. Dalam ayat ini ada dua pembahasan. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Yang kedua, Allah menyatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sami'un basirun. Allah mendengar, Allah melihat. Maka di sini terdapat faedah pelajaran penting yang tadi kami sampaikan di atas. Meyakini Allah Maha mendengar, Allah mendengar, Allah melihat tanpa menyerupakan dengan apapun. Allah memiliki ilmu, Maha mengetahui, Maha mampu, tanpa kita menyerupakan dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yadun, tangan, tanpa kita menyerupakan dengan tangan apapun. Tanpa kita menggambarkan dengan gambaran apapun, dikarenakan Allah telah menyebutkan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun. Sehingga kalau Allah menyebutkan Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah, jangan sampai kita menyerupakan wajahnya Allah dengan wajahnya manusia. Allah memiliki yadun, tangan bahasa Indonesianya. Manusia juga memiliki tangan. Tetapi tidak boleh bagi kita menyamakan antara tangannya Allah dengan tangannya makhluk manusia atau yang lainnya. Begitu seterusnya dalam memahami asma wa sifat. Diyakini sesuai yang ada dalam nas tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, kesamaan dalam kata, kesamaan dalam kalimat, dalam nama, itu tidaklah menunjukkan kesamaan dalam hakikatnya. Ini kaidah wa kaum muslimin. Ittifaqul ismi la yadullu ala ittifaqi ala al-haqiqati, ya kama qala Syekh Ibn Utsaimin. Misal, kesamaan dalam hal tangan. Allah juga memiliki tangan. Tidak berarti kesamaan nama ini berarti sama. Allah memiliki tangan seperti tangan kita. Gak boleh. Allah memiliki wajah seperti wajah kita. Tidak boleh. Walaupun sama dalam alaba, nama dan istilah. Hal ini kaum muslimin terdapat contoh dalam kehidupan di dunia ini. Antara makhluk dengan makhluk, namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Misal, wajah manusia. Monyet juga punya wajah. Apakah sama wajahnya orang dengan wajah monyet? Hah? Tidak sama. Sapi punya wajah. Kerbau punya wajah. Ayam punya wajah. Saya biasa contohkan apa? Kecoro juga punya wajah, Pak. Hah? Apakah wajahmu sama dengan wajah kecoa? Karena sama-sama wajah. Tidak. Tidaklah mengharuskan sama dalam hal nama. Allah punya wajah. Dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika. Dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Wajah Allah tidaklah sama dengan wajah manusia. Istiwa. Apa makna istiwa? Berada di atas. Apakah istiwanya Allah di atas ars? Bersemayamnya Allah di atas ars? Itu seperti bersemayamnya seorang raja di atas kursinya? Jawabannya lah, tidak. Kita meyakini Allah beristiwa di atas ars tanpa kita membagaimanakannya, menggambarkannya, memisalkannya, menyerupakan dengan manusia, tanpa itu. Raja duduk di atas kursinya seperti itu. Raja seperti itu. Tetapi Allah tidak sama. Walaupun juga dengan menggunakan apa? Istiwa, bersemayam atau berada di atas arsy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yanzilu. Yang tadi kami sampaikan. Turun. Jangan kita menggambarkan turunnya Allah seperti turunnya manusia. Kalau manusia berada di atas tingkat 10, kemudian dia turun ke bawah, dia di mana sekarang ini? Di bawah. Dia tidak lagi di atas. Atas kosong dari dia, dia tidak lagi di atas. Dia di bawah sudah. Jangan kita pikirkan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia berarti ars kosong. Lah, tidak seperti itu. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tidak boleh kita menggambarkan turunnya Allah seperti apa. Tembus ke langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena langit dunia adalah langit yang pertama ini. Yang ada di atas kita. Apakah seperti itu? Lah, tidak. Pemahaman turun dari atas ke bawah bisa dipahami. Tetapi bagaimananya turunnya? Wallahu a'lam. Tidak bisa kita mengetahuinya. Karena tidak ada yang tahu tentang bagaimananya. Allah subhanahu wa ta'ala. Undur barakallahu fikum. Jangan kita berbicara tentang Allah dengan kaidah yang ada pada makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Dari sisi saya sebutkan kebesaran Allah azza wa jalla. Kita melihat bumi ini sudah besar atau kecil, Pak? Besar bumi, besar waikum muslim. Plus dengan langit, besar tidak langit? Langit besar waikum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih di akhir kitab tauhid dan pernah kita bahas di masjid ini. Ma baina samai wal ard 500 amin. Antara langit pertama dengan bumi, jeda ininya, ruang antaranya adalah 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Baina kulli samain ila sama. Antara lain yang pertama, kedua, jedanya 500 tahun perjalanan. Besar sekali berarti, Pak. Besar sekali. Terus sampai langit yang ketujuh. Tidak bisa digambarkan oleh benak kita betapa luasnya, betapa tebalnya langit itu, betapa beratnya, betapa besarnya. Terus lapis sampai yang ketujuh. Langit saja tidak bisa kita bayangkan besarnya. Bagaimana dengan Allah Zat yang menciptakan itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, penggambaran antara langit yang tujuh lapis ditambah dengan bumi tujuh kali lipatnya dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi. Lebih besar mana? Makhluk yang bernama kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Makhluk yang bernama kursi lebih luas, lebih besar daripada langit-langit dan bumi-bumi tadi. Bagaimana penggambarannya? Seperti halnya kahatimin tulqa bi ardi fulatin, sebagaimana cincin yang atau koin kecil yang dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Halqatin, cincin kecil yang ditaruh dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Langit dan buminya itu cincinnya, makhluk kursinya padang pasir yang sangat luas sekali. Yani kita sangat sedikit, sangat kecil kita dibandingkan dengan kursi. Arsy Allah Azza wa Jal, makhluk yang bernama arsy di atas kursi, itu besarnya bagaikan seperti padang pasir yang sangat luas. Dan kursinya adalah cincin yang kecil tadi. Dan Allah Azza wa Jal akbar, lebih besar daripada arsy-Nya. Bisa kita gambarkan? Gak bisa. Otak kita itu sekentos, Pak. Aja macam-macam. Gak mungkin kita bisa menggambarkan Allah Azza wa Jal, Zat yang maha besar, yang memiliki kemampuan menciptakan alam semesta. Hadawai kaum muslimin. Rahimani waram jami'an. Sehingga kita harus tawadhu, harus rendah diri, rendah hati, bahwa sesungguhnya gak mungkin kita bisa menggambarkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau kita menyerupakan Allah dengan manusia, itu namanya penghinaan. Manusia penuh dengan kelemahan. Manusia penuh dengan ketidakmampuan. Kok Allah disamakan dengan manusia? Ini adalah penghinaan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga dalam bab al-asma wa sifat, ini penuh dengan kehati-hatian. Bab ini terus menerus berulang-ulang. Penetapan nama-nama Allah diyakini sesuai yang ada, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa kita menolak. Di antara ucapan para ulama, namurruha kama ja'at bila kaifin. Kita melewati, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya. Tanpa kita menyerupakannya. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika membahas asma wa sifat. Ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Diyakini sesuai yang tertera dalam nas. Tanpa kita menyerupakan. Dulu Imam Malik pernah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Qara'tu, seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, qara'tu fi kitabillah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aku membaca dalam Al-Qur'an, wahai Imam Malik, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Fa kaifa al-istiwa? Ditanyakan kepada Imam Malik, bagaimana caranya Allah beristiwa Bagaimana caranya Allah beri jiwa bersemayam berada di atas arsy? Maka Imam Malik marah besar. Beliau tertunduk. Jidat beliau berkeringat. Pertanyaan ini sangat besar sekali madorotnya. Sangat berbahaya pertanyaan seperti ini. Maka beliau menjawab dengan sebuah kaidah. Dan kaidah ini adalah kaidah ahlu sunnah dalam memahami asma wa sifat. Qala Imam Malik. Imam Malik menjawab. Al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa, yakni berada di atas ars, itu adalah sesuatu yang dipahami maknanya sesuai yang tertera. Wal imanu bihi wajibun. Beriman Allah berada di atas ars adalah hal yang wajib. Wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Wal kaifu majhul. Kata beliau, adapun bagaimananya tidak bisa diketahui. Yang keempat, wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah di atas arsy, ini adalah bid'ah. Maka orang itu diusir dari majlis Imam Malik. Dikeluarkan dari majlis Imam Malik. Empat jawaban ini dicamkan oleh kaum muslimin. Dihafal baik-baik oleh hadirin. Kalau tidak ditulis. Yang pertama, al-istiwa ma'lum. Istiwa atau nama-nama lain atau sifat-sifat yang lainnya itu sesuatu yang maklum. Diketahui maknanya. Terjemahnya itu diketahui. Walimanu bi wajibun. Beriman dengannya wajib. Karena Allah yang memberitahukan. Allah beri suara di atas. Harus wajib beriman dengannya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya. Seperti apanya. Ini tidak diketahui. Tidak ada berita dari Allah dan Nabi-Nya. Bagaimananya Allah Azza wa Jal. Tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang nama Allah bagaimananya. Ini sesuatu yang bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang kedua tentang yang tadi kami sampaikan berupa berkaitan dengan jumlah. Jumlah nama Allah dan sifatnya. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama disebutkan dalam hadis yang sahih. 99 nama. Dalam hadis yang lainnya yang sahih juga. Tanpa ada batasan. Dua hal ini seakan-akan bertolak belakang. Satu riwayat menyebutkan 99. Satu riwayat mengatakan tanpa batas. Bagaimanakah cara menggabungkannya dua hadis ini? Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Muqaddimah Lumatul I'tiqad, Syarah Lumatul I'tiqad, membuat satu judul bab Asma'ullah ghairu munhasiratin bi'addadin mu'ayyanin. Ini ucapannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin. Asma Allah dan tentunya sifatnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Bagaimanakah dengan hadis yang menyatakan 99. Jawabannya adalah, untuk perhatikan ke sini. Waktu kita tinggal 3 menit. 3 menit, kok apa Pak? Tepat 45 menitnya. Cuman karena kita tidak terburu azan, ya ditambah sedikit, para Bapak Mbok, Pak. Ya, ini manfaatnya pindah pada isya. Ya. Santai bahasnya. Tidak khawatir terputus karena azan. Siapa mau azan pada isya? Ada? Hadirin kaum muslim, perhatikan. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, walillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Dalam sebuah riwayat, faman hafadhaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ditekankan, mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Asaha memiliki makna, kalau diterjemahkan ke kita menghitungnya, ya, atau menghafalkannya. Maknanya adalah barang siapa yang mengilminya, mengimaninya, dan beramal dengan kandungan-kandungan nama-nama Allah 99 tadi, Nabi memastikan dakhalal jannah. Masuk ke dalam surga. Bukan hanya buat hafalan tok. Tetapi diimani 99 tadi dan mengamalkan kandungannya. Misal, di antara nama Allah adalah Ahadul. Allah adalah Esa. Konsekuensinya, dia bertauhid tanpa syirik. As-Samadu. Allah adalah tempat bergantung. Semua yang ada pada kita, kita bertawakal kepada Allah. Kita bergantung kepadanya tanpa syirik. Terus seperti itu. Siapa yang mempelajarinya, mengimaninya, dan mengamalkan kandungannya, pasti dia ahlu tauhid, mukhlis, dan dia pasti taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Nabi menjamin dakhalal jannah. Pembahasan kita adalah pada kalimat 99. Unduru barakallahu fikum. Barang siapa yang menetapkan kurang dari 99, maka dia dipastikan menyelisihi Nabi. Dipastikan menyelisihi Nabi. Alaihissalatu wassalam. Jahmiyahnya malah menolak. Tidak meyakini satupun mungkar mereka. Demikian pula dengan paham-paham yang lainnya. Asyariahnya hanya menetapkan beberapa saja. Maturidiyah hanya menyempatkan beberapa saja. Ya, mereka hanya menetapkan beberapa saja. Padahal Nabi menyebutkan 99 nama. Berarti mereka dalam hal ini menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita bukan itu. Itu pembahasan nanti suatu saat. Kalau memang bisa dibahas. Pembahasan kita adalah bagaimana dengan kalimat syekh yang menyatakan nama Allah tidak ada batasannya. Adalah dengan hadis lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim atau mukmin tertimpa malapetaka, musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmu, adlun fiyya qada'uk. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammit laka bi nafsa, wa anzaltahu fi kitabik, aw ista'tartahu fi ilmil ghaibi indak, an taj'al al-Qur'ana rabi'a sadri, wa nura qalbi, wa jala husni, wa dhihaba hammi, illa abdallahu Allahumma kanahu farha. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesedihan kemudian dia berdoa dengan doa ini. Kecuali Allah akan gantikan kesedihan itu dengan kebahagiaan setelahnya. Di dalam hadiah doa ini tadi, di tengah-tengahnya Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut semua nama-nama yang itu adalah milikmu. Anjal taufi kitabik, baik nama yang kau turunkan dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Au alam tau ahda min khalkik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seorang di antara hambamu, yakni Rasul. Aw istatharta bihi fi ilmi al-ghaib indak, atau nama-nama yang masih engkau simpan di alam ghaib di sisimu. Syekh mengatakan kalimat ini sebagai dalil bahwa masih banyak nama-nama Allah yang belum diturunkan dalam Al-Quran dan belum disampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana fi 'ilm al-ghaibi la ahada yahsur aw kama qal, dan sesuatu yang ada di alam ghaib yang masih Allah simpan yang belum diberitahukan kepada manusia, itu tidak seorang pun bisa membatasi berapa jumlahnya. Maka nas ini sangat jelas menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak ada batasan tertentu, dikarenakan masih banyak yang disimpan di alam gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Sebutkan Syekh Al-Utsaimin yang menyebutkan 99 nama dalam hadis tadi di awal adalah kewajiban bagi kita umat Islam mengimaninya, meyakininya, mempercayainya. 99 nama, jangan lebih dari itu. Juga jangan kurang dari itu. Baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah Nabi. Ini yang harus kita imani. Tapi itu bukan sebagai batasan maksimal. Karena masih ada yang belum disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Yang masih disimpan di alam gaib. Ini penggambarannya secara mudah, kata Syekh. Mengatakan, indi mi'atu dirhamin. Ini ucapannya Syekh. Saya hafal karena memang saya sedang mengajarkan ini. Indi mi'atu dirhamin. A'jadtuha lissadaqah. Aku memegang 100 dirham. Aku siapkan 100 dirham ini untuk sedekah. Apakah menunjukkan bahwa aku hanya memiliki 100 dirham? Tidak. Masih ada dirham yang lainnya. Yang di dompet, yang di rekening, mungkin kadang yang di bawah bantal, nantikan jamur. Mungkin ego muslimin. Tidak menutup kemungkinan ada uang-uang yang lainnya. Tetapi yang 100 ini aku siapkan untuk sedekah. Begitulah penggabungannya. Diberikan oleh Allah 99 kepada Nabi untuk diajarkan kepada umatnya. Diimani, diketahui, diyakini, diamalkan dengannya sesuai dengan apa yang ada. Ini 99 nama, silakan. Tapi bukan berarti hanya itu. Dikarenakan Allah telah memberitahukan adanya nama-nama Allah yang masih disimpan di alam gaib di sisinya. Bisa difahami hadirin? Mudeng badan? Walhamdulillah. Baik, insyaAllah bab ini panjang asyik. Kalau mau membahas ini, panjang sekali. Ya, bisa makan berbulan-bulan kalau kita membahas ini. Karena memang kitabnya tebal, khusus pembahasan ini. Cuman karena kita tidak membahas itu secara khusus, maka kita akan makan waktu mungkin 3 pertemuan atau 4 pertemuan dalam bab yang sama ini. Baru kita akan berpindah pada bab yang lainnya, insyaAllah. Nanti setelah kitab ini selesai, baru kita bahas khusus asma wa sifat. Kenapa? Karena ilmu yang paling besar di alam semesta ini adalah ilmu yang mengajarkan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu yang paling besar. Sehingga dengan kita mengenal Allah, maka kita akan muncul iman kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dan itu ilmu paling besar di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mukadimah ini bisa difahami. InsyaAllah masih berlanjut dalam pembahasan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.